Mitra Bisnis, Tribun News menulis, Partai Nasdem meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengundurkan diri, lantaran dinilai telah gagal dalam proyek pendataan IKTP. Sehingga data yang dihimpun untuk membantu membuat daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tidak akurat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, himbauan seperti itu ya sah saja, tapi kan isi tuntutannya penting gitu ya. Masalah apa yang diminta pertanggungjawabannya ya, secara agak rinci. Kalau persoalan sekarang ada di DPT, ya ini kan proses yang panjang. Dari pemerintah melalui sekian tahapan sampai ke KPU. Ya. Kemudian di KPU sendiri bagaimana proses verifikasi data untuk mencocokkan dan memperkuat, memperkaya data DPT itu. Nah, jadi dari data basis, yaitu data kependudukan IKTP menjadi DPT itu harus direntang. Nah, dari rentang itu, ya lihat di mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang jadi tanggung jawab KPU. Gitu. Ya, mungkin bisa lebih terlihat persoalannya yang dengan jernih, ya. Ini jangan-jangan ini soal sistem secara keseluruhan. Ya, pihak pemerintah juga mungkin tidak menyiapkan formatnya untuk langsung terintegrasi dengan sistem data KPU atau data DPT. Ya, kemudian sistem jemput bola sendiri dari KPU seperti apa? Saya melihat ya memang sayang ya data yang begitu mahal ya dari IKTP ini belum juga bisa digunakan secara optimal ya untuk menyusun atau untuk memindahkannya menjadi data DPT. Ya tentu saja ya, data DPT butuh aktualisasi, butuh update ya. Nah, tetapi saya melihat sumbangan dari data IKTP ini masih di bawah yang diharapkan, di bawah dari yang seharusnya. Nah, soal apakah menteri ini perlu diminta mundur, ya saya menurut saya lihat dulu lah bagaimana sih masalah ini sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya apakah bisa Pak kita dengan mudah meminta menteri untuk mundur jika ada kasus-kasus seperti ini? Nggak boleh secara dengan mudah saja. Kemukakan dulu, lihat dulu ini permasalahannya seperti apa, rentangnya seperti apa, sehingga nampaklah yang mana yang menjadi bagian pemerintah, mana yang jadi bagian KPU gitu ya. Kita belum bisa ngasih kesimpulan, ini di bagian mana yang terjadi kelambanan, kelalaian, atau ya kekurangan, dan sebagainya. Karena sekali lagi ini kan sebuah mata rantai ya, memang hanya dari dua pihak, ya, dari pemerintah atau Kemendagri, kemudian ke KPU. Nah masalahnya sampai di tahap mana ya, masing-masing pihak ini kelihatan kurang menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu bagaimana Bapak melihat bahwa ada kemungkinan besar daftar pemilih tetap itu menjadi tidak akurat nih Pak? Yang jelas untuk data seperti ini, ya, data realnya tidak mungkin kita menuntut akurasi absolut, ya, mutlak persis itu tidak mungkin karena namanya penduduk itu bergerak, namanya manusia itu mobile. Nah, sekarang carilah batas toleransi dalam persentase ya, yang bisa dipakai. Nah, sekarang misalnya berapa selisih, apa 10 juta atau 5 juta gitu kan. Nah, berapa yang harus dikejar supaya data yang tidak tercover ini betul-betul tinggal dalam batas toleransi. Ya, apakah 400 ribu atau 300 ribu misalnya, ya, atau sekian persen gitu ya. Nah, ini yang harus dikejar. KPU dengan dibantu kembali oleh Kemendagri ya dan partai politik ya dengan semangat partai politik untuk membantu bukan semangat untuk menunjuk-nunjuk kesalahan, mencari-cari kesalahan. Saya yakin ya ini masih cukup waktu 2 minggu ini. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Saya Mandariska.